kiamat wis arep teko. Iki pratondo janjune sing Maha Kuwasa. Bumine samblat gununge gundho alas dibabat. Bumi loro ati banjir bandang anggek irisi. Ujare wong pinter alas kang subur minangka pagering bumi mure alam tetep lestari. Kumrekut barengan bangun projo pestar.